Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan mengenai al-mu'rabatu bil harakat, yang secara umum pada golongan kata-kata yang di'rab dengan harakat ada berapa jenis? Ahmad, apa? Yang di'rab dengan harokat apa saja? Jam mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Satu lagi apa? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ketika akhirnya tidak bertemu dengan salah satu dari tiga perkara. Yaitu apa saja tiga perkara ini yang disyaratkan untuk fi'il mudhari agar tidak bertemu dengannya sehingga di'rab dengan harakat furqan? Awal jamaah, alif tasniyah, dan ya mu'annatsah mukhatabah. Tayyib. Kita masuk pada al-mu'rabatu bil huruf. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. At-tathniyatu wa jam'ul mudhakkari salimu wal asma'ul khamsah. والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. Sekarang pembahasan mengenai kata-kata yang di'rab dengan huruf. Huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab ada berapa? Hamzah, apa saja? Wawu, ya, alif dan nun. Nah, kata-kata yang di'rab dengan salah satu dari huruf-huruf tersebut, ikhwani fillah, dikatakan di sini walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. Dan kata-kata yang di'rab dengan huruf ada empat macam. At-tathniyatu, yaitu isim tathniyah. Wa jam'ul mudzakkari salim, jamak mudzakkar salim. Wal asma'ul khamsah, wal af'alul khamsah. Yang pengertian dari masing-masing keempat macam ini, ikhwani fillah, telah kita lewati secara umum di depan, dan insyaallah nanti akan diberikan secara terperinci. Wal af'alul khamsah wahia, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya af'alul khamsah yaitu yaf'alani wa taf'alani. Keadaan di mana fi'il mudhari' bertemu dengan alif tathniyah. Wa yaf'aluna wa taf'aluna. Dua keadaan di mana fi'il mudhari' bertemu dengan wawu jama'ah. Wa taf'alina, dan satu keadaan di mana fi'il mudhari' bertemu dengan ya mu'annatsah mukhatabah. Semuanya lima. Qala fa amma at-tathniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Adapun isim tathniyah, maka dia dirafakkan dengan alif dan dinasabkan serta dikhafatkan dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim, maka dia dirafakkan dengan wawu dan dinasabkan serta dikhafatkan dengan ya. Wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tuhfadu bil ya. Adapun asma'ul khamsah, maka dia dirafakkan dengan wawu dan dinasabkan dengan alif serta dikhafatkan dengan ya. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Adapun af'alul khamsah, maka dia dirafakkan dengan nun dan dinasabkan serta dijazmkan dengan membuang akhirnya. Ini perkataan pemilik matan, yaitu Ibnu Ajurrum Ikhwani Fillah, yang menjelaskan secara ringkas sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab alamatil i'rab. Bahwasanya kata-kata yang di'irab dengan huruf ada empat sebagaimana disebutkan di sini, dan masing-masing tandanya ketika dalam keadaan rafa, nasab maupun khafat maupun jazm apabila berubah fi'il. Dan insyaallah ta'ala, dan ini yang diharapkan kalian semua telah mungkin karena berkali-kali sudah diulangi. Asyarhu بعد أن عرفت المعربات بالحركات بقي عليك أن تعرف بالمعربات بالحروف. Setelah engkau mengetahui kata-kata yang diirab dengan harokat, ya, tersisa atasmu untuk mengetahui apa-apa yang diirab dengan huruf. Wahiyya arba'atu anwa', dan kata-kata yang diirab dengan huruf ini ada empat macam. Dilihat di jadwal dan dipahami jadwal tersebut, ya, ini tabel maksudnya. Dalam tabel ini, ikhwani fillah, ya, yang secara horizontal yaitu menyamping al-mu'rabat bil huruf, kemudian fi halatil rafa', fi halatil nasb, fi halatil jar, fi halatil jazm. Adapun yang secara vertikal menunjukkan empat kata dalam bahasa Arab yang di'irab dengan huruf. Kita awali dari yang pertama, al-musanna. Ketika keadaan rafa, tandanya apa? Alif. Ketika keadaan nasab, tandanya apa? Ya. Ketika keadaan jar, tandanya apa? Ya. Ini cara membacanya, ya. Cara membaca dari tabel tersebut. Berarti jamak mudzakkar salim. Ketika rafa, tandanya apa, Ahmad? Wawu. Ketika nasab tandanya apa? Aba Ja'far. Ya. Ketika jar tandanya apa, Abdullah? Hah? Ya. Asma'ul khamsah. Ketika rafa tandanya apa, Aba Mujahid? Wawu. Ketika nasab? Alif. Dan ketika jar tandanya apa, Usama? Hah? Ya. Nah. Dan yang keempat, al-af'alul khamsah. Ketika rafa' tandanya apa, Mbak Abdirrahman? An-nun. Tayyib. Ketika nasab tandanya apa, Aba Muhammad Sa'id? Hadfun nun. Ketika jar tandanya apa, Husain? Aba Ahmad. Tidak ada, ya. Tidak ada, ya, af'alul khamsah itu dalam keadaan jar. Ingat-ingat, jangan terjebak. Ketika jazm tandanya apa? Baru di sini hadfun nun. Mudah kan? Mudah baca, Pak? Mudah. Tinggal menghafal. Tinggal mengingat-ingat, insyaallah taala diberi kemudahan. Sekarang kita masuk pada perincian yang pertama. Awalan al-musanna. Ta'rifuhu huwa ma dalla 'ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadatil bi zaidatin. Ta'rifuhu huwa ma dalla 'ala tsnaini aw ithnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Ini pengertian musanna yang merupakan pengertian lebih terperinci dari apa-apa yang telah kita lewati, sehingga butuh dihafal. Mudhana yaitu kata yang menunjukkan alatna ini awitnatain, menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Biziyadati alifin wa nun, dengan tambahan alif dan nun, au ya'in wa nun, atau tambahan ya' dan nun ala mufradihi, atas isim mufradnya. Inilah tathniyah. Sehingga ikhwanillah, dengan menggunakan bentuk musanna atau tathniyah ini, ya, maka cukup ya bagi kita dengan menggunakan satu kata daripada mengulang kata tersebut dua kali. Sebagai contoh ikhwanillah, ja'a az-zaidani, telah datang dua orang Zaid, dua orang Zaid datang. Ya. Yang bernama Zaid ada dua, kemudian dua-duanya datang. Dengan bentuk musanna ini mencukupkan ikhwani fillah ya, dari kita mengatakan ja'a Zaidun wa Zaidun. Ini fungsi musanna. Ya. Ja'a Zaidun wa Zaidun ini digantikan dengan satu kata saja, ja'a Zaidani. Ini makna musanna, sehingga dengan bentuk ini dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun mencukupkan dari pengulangan kata tersebut, atau dengan kata lain dari pengatofan terhadap kata yang semisal. Misaluhu rajulani wa rajulaini, contohnya adalah kata rajulani dan rajulaini. Wa mru'atani wa mru'ataini, imru'atan dan imru'ataini. Wa kitabani wa kitabaini. Tayyib, semuanya ya, kata-kata menunjukkan laki-laki dua atau perempuan dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Hukmuhu, sekarang hukumnya, yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Dia dirofakkan dengan alif dan dinasobkan serta dijarkan dengan ya. Hal ini telah berkali-kali, jadi harus mungkin di luar kepala. Famithalul musanna al-marfu, ini sebagai tambahan ya, sehingga diperhatikan bagaimana cara mengikrob pada contoh yang diberikan. Contoh musanna yang dirofakkan, qauluhu ta'ala qala rajulani, qala rajulani, yang menjadi fokus kita adalah kata rajulani. Farajulani musanna marfu'un li'annahu fa'il wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammah. Lihat, wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammah. Alamat rafa'nya adalah alif sebagai pengganti atas dhammah, atau sebagai pengganti dari dhammah. Dan bagaimana cara i'rab kita yang sudah terbiasa, yaitu susunan yang sering kita gunakan, sehingga tidak merubah susunan sehingga menjadi sulit malah. Walaupun sama saja intinya ikhwani fillah, tapi kalau kita serempakkan susunannya ya, akan menjadi mudah dalam mengi'rab. Jadi bagaimana cara mengi'rab rajulani? Furqan, rajulani fa'ilun, am fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alif kurang niyabatan 'anil dhammah ya, wa 'alamatu raf'ihi alif niyabatan 'anil dhammah. Kenapa? Karena alif bukan alamat asli tapi alamat pengganti. Tain ya, alamat rafanya adalah alif sebagai pengganti bagi dhammah. Kenapa? Li'annahu musanna. Tayyib. Wa mithalul musanna mansub. Kemudian yang kedua, contoh untuk musanna yang dinasabkan. Qauluhu ta'ala fawajada fiha rajulaini. Maka dia mendapati ya, padanya ada dua orang laki-laki. Fokus kita pada kata rajulaini. Farajulaini musanna mansub. li'annahu maf'ulun bih wa 'alamatun nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Rajulain ini adalah isim mutsanna yang dinasabkan karena dia adalah maf'ulun bih dan tanda nasabnya adalah ya karena ya sebagai pengganti dari fathah. I'rab kita yang sering kita gunakan entah ya Aba Muhammad Padang. Metode i'rab kita bagaimana susunannya? Pada kata rajulaini. Rajulaini maf'ulun bi. Apa hukum maf'ulun bi? Mansubun. An-nun. Wa alamatu rafihi an-nun. Rajulaini. Ada nunnya rajulaini. Tanda rafahnya? Naam, dan alamat nasabnya apa pada kata rajulaini? Ya. Ya, tayyib, ahsanta. Harus kokoh. Naam niyabatan anil fathah li'annahu al-musanna. Tayyib. Jadi jangan terkecoh dengan adanya nun di sini rajulaini. Ya. Rajulaini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu isim musanna. Sekarang contoh yang ketiga, wa mithalul mutsanna al majrur, contoh mutsanna dalam keadaan jar. Qauluhu ta'ala yamshi 'ala rijlaini. Dia berjalan di atas dua kakinya. Fokus kita pada kata rijlaini. Fa rijlaini mutsanna majrur. Mutsanna yang dijarkan li'annahu subiqa biharfi jarrin karena didahului dengan huruf jar. Wa 'alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrah dan tanda jarnya adalah ya, ya sebagai pengganti dari kasrah. I'rab yang kita biasa gunakan bagaimana Wildan? Nah, rijla ini ismun majrurun bi'ala wa 'alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu ismul mutsanna. Tayyib. Selesai kita dari pembahasan mutsanna mudah karena sudah berulang-ulang ikhwan fillah. Tinggal ya menambah sedikit demi sedikit. Lihat. Metode ini metode bagus. Makanya jangan disia-siakan. Dulu secara umum, kemudian mulai tambah terperinci, kemudian ditambah lagi lebih terperinci pada pembahasan kita ini dengan memberikan contoh dan bagaimana cara mengikrom. Dan sebagai faedah ikhwani fillah, sebagai faedah untuk nun pada musanna yang ada di akhir musanna, demikian pula nun yang ada nanti pada jamak mudzakkar salim. Rajulaini. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim al-muslimuna, ya. Nun pada jamak mudzakkar salim dan nun pada musanna ikhwani fillah dinamakan dengan iwadun anit tanwin. Ya, nun iwad. Nun pengganti dari tanwin. Jadi kalau ditanya nun ini nun apa, maka kita katakan iwadun anin tanwin sebagai pengganti dari tanwin yang ada di isim mufrad. Ya. Sebagai contoh misalnya rajulun. Lun. Rajulun. Ini isim apa? Isim mufrad. Lam di situ dalam keadaan tanwin lun. Ketika dibuat mutsanna maka menjadi rajulani. Nah, nun pada kata rajulani ini sebagai pengganti pada tanwin ketika isim mufrad. Paham? Demikian pula nun pada jamak mudzakkar salim. Misalnya muslimuna yang merupakan jamak dari muslimun. Ya, jadi nun di akhir jamak mudzakkar salim itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Bedanya apa antara nun pada musanna dan nun pada jamak mudzakkar salim? Siapa yang teliti? Bedanya apa nun pada musanna dan nun pada jamak mudzakkar salim? Nah, nun pada musanna di kasrah dan nun pada jamak mudzakkar salim di fathah. Tayyib. Di sini ada tamarin dikerjakan. Ya. Tamrinnya dikerjakan insyaallah taala ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.